الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآل عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Nastamir, kita teruskan kembali pembahasan kita Kitab Talaq dari Kitab Durrul Bahiyyah al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir kita bahas yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa talak wajib min mukallaf mukhtar walau kana hazilan. Sekarang kita akan bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang talak hazil. Apa itu hazil? Al-hazil yaitu bercanda mengucapkan anti talik dengan bercanda. Dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih bahwa al-hazil lawan kata dari sungguh-sungguh. Al-jad yakni sesuatu yang bersungguh-sungguh. Dia meniatkan, memaksudkan lafaz dan hukum. Lafaznya dengan mengatakan anti talik, kamu saya talak, orang bersungguh-sungguh, dan hukum di dalamnya, yakni jatuh talak kepada perempuan tadi. Walhazil wa qasdul lafad, dia niatkan lafadnya dengan mengucapkan anti talik, keluar dari lisannya. Dunal hukum akan tetapi dia tidak bersungguh-sungguh, tidak menginginkan agar terjatuh talaknya, hanya main-main saja, hanya bercanda saja. Contoh, seorang suami mengatakan, ketika mengatakan kepada istrinya, saya bercanda, saya talak kamu, tapi bercanda, sambil ketawa-ketawa dengan istrinya, dengan mengucapkan, anti talik, saya talak kamu. Taib. Talaqul hazil, khilaf para ulama, hal yaqa' amla, apakah jatuh kepadanya talak atau tidak talak al-hazil. Pendapat al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih yang kita baca di sini dalam Matan Durrul Bahiyyah, huwa ja'izun min mukallafin mukhtar walau hazilan. Pendapat Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa talak hazil dengan bercanda itu jatuh kepadanya talak. Jatuh kepada istrinya talak. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan kembali oleh Imam Syaukani dalam kitabnya yang lain Sair Jarrar kepunyaan Imam Syaukani, Wabil Ghamam juga sama punya Imam Syaukani, Durrul Bahiyyah yang sedang kita pelajari di sini kepunya Imam Syaukani. Beliau berpendapat huwa ja'izun mukallafin mukhtarin walau hazilan, walaupun bercanda. Sehingga Imam Syaukani berpendapat bahwa talaqul hazil wal yaqa, jatuh, panya talak. Nah, di sana ada hadis, akan tetapi hadis ini ikhtilaf di antara para ulama, dhaifkan, hadisnya dhaif. Salasatun jidduhun najid wahazluhun najid, al-nikah, al-talak, wal-raj'ah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan salasatun, tiga perkara, jidduhun najid, yang apabila dia sungguh-sungguh jid, maka dia catok padanya. Wahazluhun najid, dan bercandanya juga jatuh badannya, ini hukum kebadannya termasuk walaupun dengan bercanda. An-nikah wa talak wa raj'ah, nikah, talak, wa raj'ah, tiga perkara di sini. Dalam riwayat yang lain, talak wal ataq wa nikah, talak, nikah ma'ruf, talak, wa raj'ah itu rujuk. Saya rujuk pada kamu. Eh, enggak, bercanda. Sambil ketawa dan sebagainya. Wal'atak, membebaskan budak. Saya bebaskan kamu. Misalkan, sambil ketawa. Eh, sini. Oh, enggak jadi, saya tidak bercanda tadi. Dengan hazl, bercanda, seperti ini. Dalam riwayat yang lain, la yajuz al-la'ib fi thalas, at-talaq wa nikah wa al-ataq, faman qalahunna faqad wajabna. Hadis ini sanadnya dhaif, hadis Abi Hurairah sanadnya dhaif. Naam, dan juga jalan yang lain yang kedua, naam, dari riwayat Ibnu Adi juga dhaif, bahkan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Bulughul Maram setelah menyebutkan hadis luar arba'ah ila Nasa'i, Ashabul Hakim dalam riwayat yang lain dhaif. Kemudian dalam riwayat Al Harith Ibn Abi Salamah min hadis Ubadah Ibn Samit juga beliau mengatakan di akhir hadis wasanaduhu dhaif. Naam, wasanaduhu dhaif. Akan tetapi para ulama menyebutkan walaupun dia mengatakan dengan bercanda, maka talaknya jatuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi dalam Syarah Mumti'. Beliau mengatakan bahwa talak hazl yaqa, jatuh. Naam. Limada? Karena engkau telah melafadzkan. Naam. Telah datang lafaz anti talak. Telah keluar di lisanmu dengan mengatakan anti talak, walaupun dengan bercanda, maka jatuh. Maka jatuh satu talak, walaupun dengan talak yang sharih jelas, ataupun talak dengan talak kinayah yang lainnya. Nah, pergi kamu ke bapakmu, pulang ke rumahmu dengan keluar dari lisannya walaupun itu bercanda, karena lafaz nanti talak ada jelas sharih, ada juga dengan kinayah, nanti kita akan bahas. Dan Syekh Utsaimin mengatakan ketika seseorang keluar dari lisannya dia akil, dia baligh, nah, tidak dalam keadaan mabuk, dia mengetahui itu lafaz anti talak, maka jatuh kepadanya talak walaupun dia tidak memaksudkannya, tidak meniatkannya. Dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa di akhir Syarah Mumti dalam pembahasan ini, pembahasan talak hazil, bahwa as-sawab yang betul annahu yaqa'u sawa'un kana jaddan aw hazilan, jatuh kepadanya walaupun dia bersungguh-sungguh ataupun bercanda dalam mengucapkan anti talak. Dan Syekh Utsaimin mengatakan ini mimbab terbiyah, pendidikan. Limada dikatakan oleh para ulama bahwa perkara nikah, perkara tolak, perkara rajaah, perkara memerdekakan budak, itu semuanya perkara yang besar, yang terkandung di dalamnya hukum-hukum. Nah, sehingga seseorang jangan mempermainkan hukum seperti ini. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, ondana, janda. Nah, ini masalah syariat. Suatu perkara yang besar, nikah, yaitu menyatukan antara laki-laki dengan wanita. Nah, di atas ikatan akad nikah. Kemudian permasalahan talak, permasalahan rajaah, memerdekakan budak, ini semuanya perkara yang besar. Sehingga jangan sampai seseorang mempermainkan perkara seperti ini. Karena seseorang apabila mempermainkan perkara seperti ini, dia sama dengan mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattakhidu ayatillahi huzwa." Janganlah kalian menjadikan ayatillah dari tanda-tanda ini hukum-hukum syariat dengan huzwa, dengan main-main. Nah, sehingga apabila seseorang, lah ini cuma bercanda, hadza Syekh Utsaimin mengatakan akan membuka pintu mereka yang akan mempermainkan dalam agama ini hukum-hukum Allah. Mereka akan mempermainkan walaupun tidak meniatkan, hanya mengatakan saya kan cuma bercanda. Dalam hadis sebutkan innama amalu binniyat, seseorang tergantung kepada niatnya. Sehingga saya mengatakan anti talik, walaupun keluar dari lisan saya, tetapi maksud saya tidak mau jatuh talak kepadanya, hanya bercanda saja. Nah, dan juga dibantah hal ini oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, bahwa jangan menjadikan hukum-hukum Allah, syariat-syariat dengan perkara-perkara yang di sana besar sekali dengan mempermainkan. Nah, dan dikatakan Ibnu Mundhir rahmatullahi taala alaihi menyebutkan ijma' kullu man ahfad dari para ulama, bahwa bersungguh-sungguh ataupun bercanda dalam talak itu sama saja. Jadi sama saja jatuh. Sama saja jatuh. Al-Khattabi rahmatullahi taala alaihi menyebutkan juga Imam Sunan ittifaq amma, seseorang yang sharih mengucapkan lafaz talak idza jara ala lisan al-baligh al-aqil, aqil baligh, maka ucapannya diambil dan tidak bermanfaat ucapan dia. Kuntu la'iban aw hazilan, saya hanya bercanda, saya hanya main-main saja, saya tidak meniat talak. Nah, dikatakan oleh Al-Khattabi ittifaq bahwa ini jatuh. Maka Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih mengatakan fi ilam waqi'in wal mahfud min as-sahabah wa tabi'in, wa qaul mahfud min as-sahabah wa tabi'in. Nah, dan pendapat ini yakni talaqul hazil, jatuh kebarnya talaqul hazil, yaitu pendapat Syekh Salim bin Taimiyah rahmatullahi taala alaih fil fatawa. Wa kadzalika al-Imam Syaukani di pembahasan yang kita bahas Durul Bahiyah di kitab yang lain Syair Jarrar, Wabil Ghamam juga sama. Wa Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaihi juga perempat yang sama. Lajnah Daimah. Wa Syekh Zamin fi Syarh Mumti juga sama. Pendapat beliau bahwa talaqul hazil huwa yaqa. Talaqul hazil huwa yaqa. Sehingga seseorang jangan bercanda dalam perkara ini. Nah, bercanda boleh, silahkan. Nah, tapi di batas hal yang wajar saja. Jangan bercanda dengan hal-hal yang berkaitan tentang hukum syariat. Karena ini sama dengan mengolok-olok. Mengolok-olok hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan bercanda. Nah, di atas batas yang wajar. Nah, sedangkan perkara yang besar, talak, rajaah, memerdekakan budak, ataupun nikah, ini jangan bercanda dalam perkara ini. Nah, karena ulama menyebutkan bahwa sebagaimana nanti kita sebutkan, ini qaul as-sahabah wa tabi'in al-mahfuz dikatakan oleh Ibnu Qayyim fi Ilam Waqi'in bahwa talaq al-hazil huwa yaqa. Talaq al-hazil huwa yaqa. Qala al-Imam Syaukani wa rahmatullahi ta'ala alaihi wa ja'izun min mukallafin mukhtarin walau kana hazilan liman kanat fi tuhrin lam yamassaha fihi. Fi tuhrin lam yamassaha fihi. Suci yang sebelumnya belum dia jima'i. Belum dia jima'i ini bukan semalamnya dia jima'i. Jelas hari-hari kemarin. Dua hari yang lalu. Seminggu yang lalu. Intinya ketika dia haid. Ketika dia sudah selesai haidnya suci. Naam. Ketika belum disetubuhi, naam, kamu mentalaknya, maka ini tolak yang sunnah. Ini tolak yang sunnah. Naam. Sehingga apabila sudah setubuhi, tunggu nanti ketika dia haid, ketika sudah haid, suci, baru mengatakan anti-talik. Anti-talik. Naam. Tunggu nanti haid dulu, setelah itu, setelah dia suci, besoknya langsung suci misalkan, baru dia katakan anti talik. Nah, karena ini talak yang sunnah di sini sebaiknya disebutkan fituhrin lam yamassaha, dan juga hadis Ibnu Umar yang kemarin telah kita bahas. Hadis Ibnu Umar kemarin telah kita bahas. Baik. Wala talaqaha fi haidah alladhi qablahu, dan juga tidak mentalaknya dalam keadaan haid. Ini juga tolak, bukan tolak sunni, tapi tolak bid'i. Seseorang yang tolak istrinya dalam keadaan haid. Nah, dalam keadaan haid. Dengan dalil dari hadis ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mentalak istrinya, dan Umar bapaknya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan murhu falyuraji'hu. Perintahkanlah kepada dia agar dia rujuk. Nah, dalam riwayat yang lain tunggu sampai dia suci. Nah. Dan ilahnya ya sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam, dikatakan oleh para ulama yang lain, supaya tidak panjang masa iddahnya, karena masa haid nanti enggak dihitung. Berbeda dengan ketika masa dalam keadaan suci. Karena iddah perempuan yang ditolak salah satu 3 kali haid. Tapi ketika dalam keadaan haid, dia nunggu haidnya lagi, haidnya suci selesai, setelah itu nunggu bersih. Sehingga waktunya lama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, jika talak tu munisa, fatalikuhunna li iddatihinna, wa ahsul iddah. Atau fi hamlin qad istabana. Atau ketika dalam keadaan hamil. Boleh seseorang mentalak istrinya dalam keadaan hamil. Dan juga boleh seseorang menjimai istrinya sebelumnya dalam keadaan hamil kemudian mentalaknya. Kalau emang jelas sudah hamil, hamil jelas sebelumnya sudah menjimainya, mentalaknya, hada jais, dikatakan oleh Syaikhul Islam hada jais. Seperti di sini disebutkan, au fi hamlin qad istabana, jelas hamilnya boleh. Ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan istrinya hamil, sebelumnya dijimai, fa hada jais. Limada? Karena iddahnya hamil adalah ketika melahirkan. Karena secara aglab perempuan yang hamil itu tidak haid. Aglab kebiasaan perempuan yang hamil itu tidak haid. Sehingga ketika ditalak istrinya dalam keadaan hamil, hamil satu bulan, kamu talak, iddahnya bukan salah tata kuru. Kenapa? Karena dia tidak kebiasaan tidak haid. Nanti ketika dia sudah melahirkan, baru selesai masa iddahnya. Baru selesai masa iddahnya. Bahkan hal ini dikatakan oleh dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa perbolehkan seorang mentalak istrinya dalam keadaan hamil, dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil, fala jais. Dalam riwayat Imam Muslim hadis Ibnu Umar, murhu fal yuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamilan. Tahiran atau hamilan. Kemudian talaklah dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Atau dalam keadaan hamil. Juga yang termasuk yang telah kita bahas, bahwa talak dibagi menjadi dua, talak sunni, talak bid'i. Talak sunni ayakuna satu kali, tidak di langsung sebutkan langsung antitalik. Bahkan dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin, ucapan saya talak kamu tiga kali atau saya talak kamu itu sama. Contohnya satu kali dalam satu majlis, contohnya satu kali. Allah Ta'ala alam. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan talak pada pertemuan berikutnya. Naktafilah. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.